bahkan merupakan al-urwatul wuthqa, tali yang kokoh. Inilah kalimat la ilaha illallah sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa." Lang fisama laha wallahu samii'un 'aliim. Maka barang siapa yang dia kufur kepada at-taghut dan beriman hanya kepada Allah saja, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh, telah berpegang teguh dengan kalimatut tauhid. Perhatikan di sini kapan seorang dia dikatakan berpegang teguh dengan kalimatut tauhid. Yang pertama, tatkala orang tersebut yakfur bitaghut, dia kufur kepada taghut, peribadatan-peribadatan selain Allah ditinggalkan, kemudian dia beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka arti dari kalimat la ilaha illallah atau memahami makna dari kalimat la ilaha illallah ini merupakan perkara yang sangat penting, karena ini merupakan aslun fiddin, pondasi di dalam Islam ini. Dijelaskan oleh beliau makna dari kalimat la ilaha illallah, maknanya adalah la ma'buda bihaq kin ilallah. Maknanya bahwasanya tidak ada ma'bud, sesembahan yang benar untuk diibadai kecuali dia Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari kalimat la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqa. Tidak ada ma'bud, sesembahan yang benar untuk diibadai illallah, kecuali dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kalimat la ilaha illallah, kata Syekh, fiha nafyul ilahiyati an ghairillah, di dalamnya menafikan sesembahan selain Allah, wa itsbatuha lillahi wahdah, dan menetapkan peribadatan hanya untuk Allah semata. Inilah makna dari kalimat la ilaha illallah. Pada kalimat la ilaha terkandung di dalamnya nafyun, yaitu penafian, meniadakan peribadatan-peribadatan selain Allah. Kemudian pada kalimat illallah artinya adalah isbat, menetapkan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tadi ayat yang kita baca di dalam surat Al-Baqarah, Allah menyatakan faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Perhatikan di sini, seorang dikatakan berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah, berpegang teguh dengan kalimatut tauhid. Kapan? Yang pertama, tatkala dia yakfur bitaghut wa yu'min billah, dia kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah semata. Sehingga disebutkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizahullah, hadza huwa ma'na la ilaha illallah, itulah makna dari kalimat la ilaha illallah. Yang pertama adalah yaghfuru bitaghut, mengingkari seluruh peribadatan-peribadatan selain Allah. Dan yang kedua, wa yu'min billah, menetapkan peribadatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, mengingkari seluruh peribadatan-peribadatan selain Allah dan menetapkan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau membawakan dalilnya, dalil yang memerintahkan supaya kita memahami dan mempelajari makna dari kalimat la ilaha illallah, bukan hanya sekedar diucapkan dengan lisan. Dikarenakan kalau hanya diucapkan dengan lisan, banyak manusia yang mampu, banyak orang yang mampu talafun bilisan, hanya mengucapkan dengan lisan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Muhammad ayat yang ke-19, Allah menyatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lam, yang artinya pelajarilah, ketahuilah. Apa yang harus dipelajari, yang diperintahkan oleh Allah, pelajari annahu la ilaha illallah, supaya kita mempelajari kalimatut tauhid, supaya kita mempelajari kalimat la ilaha illallah, memahami maknanya. Sehingga kata beliau, fal ilmu bima'naha wajibun wa muqaddamun ala sa'iri arkanil Islam. Sehingga mempelajari, mengetahui makna dari la ilaha illallah, hukumnya adalah wajib, wa muqaddamun, dan didahulukan atas rukun-rukun Islam yang lainnya. Sehingga sebelum seorang hamba mempelajari apa itu salat, mempelajari kaifiyah salat, mempelajari tata cara puasa, mempelajari barakallahu fikum sedekah, mempelajari haji, yang pertama kali harus dikaji dan dipelajari adalah memahami makna dari kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengucapkan kalimat tauhid, tapi dia la yafham ma'naha, tidak ngerti maknanya, atau merasa tersinggung dengan kalimat tauhid tatkala ada orang yang meremehkan tapi tidak faham maknanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang harus kita dahulukan, mempelajari makna dari kalimat la ilaha illallah, mempelajari makna dari kalimat tauhid yang ternyata terkandung di dalamnya nahyun wal itsbat, penafian, meniadakan, meninggalkan seluruh peribadatan selain Allah, apapun bentuknya, entah itu patung, pepohonan, kuburan orang-orang saleh dan yang semisalnya, ini semua ditinggalkan. Wal itsbat, dan menetapkan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata inilah yang diingkari oleh orang-orang musyrikin al-awwalun, yang diingkari oleh orang-orang musyrikin dari zamannya Nabiullah Nuh sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka diajak untuk mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia itu ikhlas, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam sorga. Apa yang dimaksud dengan mukhlishan? Yang dimaksud dengan mukhlishan tatkala mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kata beliau, huwa alladhi yafhamuha wa ya'malu biha wa yad'u ilaiha qabla ghairiha. Yang dimaksud orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia ikhlas. Yang pertama, dia yang bisa memahami maknanya, sehingga bukan hanya sekedar diucapkan dengan lisan, tapi dia benar-benar memahami maknanya. Kemudian dia mengamalkan kandungan-kandungannya yang terdapat pada kalimat la ilaha illallah. Inilah yang disebut orang yang ikhlas di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sekali lagi, yaitu mereka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, memahami maknanya dan mengamalkan kandungan-kandungannya, wa yad'u ilaiha, dan mendakwahkan kepada kalimat tauhid sebelum mengajak atau berdakwah kepada yang lainnya. Ini makna dari kalimat mukhlishan. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlishan, dia ikhlas masuk ke dalam surga. Arti ikhlas di sini yang pertama memahami maknanya, yang kedua mengamalkan kandungan-kandungannya, kemudian yang ketiga dia mengajak, menyeru kepada kalimat tauhid sebelum mengajak kepada yang lainnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, li anna fiha ini at-tauhid alladhi khalaqallahu al-'alama li ajlihi. Dikarenakan sebab tauhid ini, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya. Allah menciptakan para makhluknya, barakallahu fikum, supaya mereka mentauhidkan Allah, memurnikan peribadatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku, yaitu mentauhidkanku. Ini arti liya'budun, yaitu yuwahidun, mentauhidkanku. Inilah makna dari kalimat liya'budun, supaya mereka mentauhidkanku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, maka mengilmui tentang makna la ilaha illallah hukumnya adalah wajib dan muqaddamun, harus didahulukan sebelum dia mengkaji, mempelajari yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka di sana telah diingatkan oleh para ulama terkait tentang penafsiran-penafsiran yang keliru terkait tentang makna la ilaha illallah. Yang pertama, barakallahu fikum, penafsiran yang keliru yang diwujudkan oleh ahlu wihdatil wujud, Mereka orang yang meyakini bahwasannya Allah menyatu dengan makhluknya. Bagaimana keyakinan mereka? Ahlu wihdatil wujud. Tatkala menafsirkan kalimat la ilaha illallah, mereka menafsirkan kalimat la ilaha illallah, kata mereka la ma'buda illallah. Ini penafsiran yang batil dan sangat berbahaya. Maknanya kata mereka tidak ada sesembahan kecuali Dia Allah. Artinya apa saja yang disembah berarti itu Allah. Ini penafsiran yang didatangkan atau yang disebutkan oleh kelompok Wahdatul Wujud. Tatkala mengartikan kalimat la ilaha illallah, yaitu la ilaha maujudun illallah. Ini maknanya kata mereka. Tidak ada sesembahan yang ada di muka bumi ini kecuali Dia Allah. Sehingga mereka mengatakan orang yang beribadah kepada kuburan berarti dia beribadah kepada Allah. Yang beribadah kepada bebatuan berarti dia beribadah kepada Allah. Ini penafsiran kelompok Wahdatul Wujud yang meyakini Allah itu menyatu dengan makhluknya. Sekali lagi, ini penafsiran yang batil, penafsiran yang salah. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, penafsiran yang dimunculkan oleh ulama'ul kalam, ulama ahlul kalam. Bagaimana mereka menafsirkan kalimat yang agung ini, menafsirkan kalimat yang mulia ini, yang merupakan al-urwatul wuthqa, yang merupakan tali yang kokoh, yang menjadikan seorang terjaga darahnya, tidak boleh dibunuh. Mereka mengartikan kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah adalah la qadira alal ikhtira'i wal khalqi wa tadbiri illallah. Kata mereka arti la ilaha illallah bahwasanya tidak ada yang mampu mencipta, tidak ada yang mampu mengadakan, mengatur alam semesta kecuali Allah. Ini kata mereka, maknanya seperti itu. Sehingga kalau orang sudah meyakini yang demikian, Allah itu satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, katanya ini sudah dikatakan muslim walaupun dia masih mau beribadah kepada kuburan-kuburan atau tempat-tempat angker. Kata mereka muslim. Ini keyakinan yang keliru. Keyakinan yang seperti ini sudah diyakini oleh orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin yang diperang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah, niscaya mereka akan menjawab Allah. Ini bukan yang diinginkan dari makna la ilaha illallah. Ini makna tauhidur rububiyah, bukan makna tauhid al-uluhiyah. Ini keyakinannya ulama'ul kalam demikian. Kemudian yang berikutnya adalah penafsiran la ilaha illallah yang keliru yang dilakukan oleh kelompok Jahmiyah dan kelompok Mu'tazilah. Bagaimana mereka menafsirkan kalimat la ilaha illallah? Kata mereka yang dimaksud dengan makna la ilaha illallah adalah nafyul asma'i wassifat. Yang dimaksud dengan makna la ilaha illallah, kata mereka orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah, adalah menafikan, menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinannya orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Mu'tazilah. Jadi tatkala mereka mengartikan la ilaha illallah, kata mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Dan mereka mengatakan orang yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah yakunu musyrikan, berarti dia musyrik. Ini juga keyakinan yang batil. Barakallahu fikum. Ini keliru, penafsiran yang keliru. Kemudian juga penafsiran yang keliru tentang makna la ilaha illallah, yang kita harus waspada dan hati-hati. Penafsiran yang dimunculkan oleh Hizbiyyin wal Ikhwaniyyin, kelompok Hizbiyyin Ikhwanul Muslimin, mereka menafsirkan la ilaha illallah dengan kalimat la hakimiyata illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Sehingga mereka dengan gampangnya menuduh waliyul amr dengan tuduhan kufur, dengan tuduhan kafir, tatkala tidak berhukum dengan hukum Allah. Tadi contoh-contoh penafsiran yang batil supaya kita waspada. Adapun penafsiran yang benar adalah sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang tadi kita sudah bahas. Makna dari kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, artinya adalah tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadai kecuali Allah. Sesembahan banyak, tapi yang benar untuk diibadai itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang demikian telah Allah sebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-62. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقَّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ. Yang demikian itu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah sesembahan yang hak, sesembahan yang benar. Sehingga maknanya orang yang beribadah kepada selain Allah, siapapun dia, apapun bentuknya yang diibadai selain Allah, berarti dia telah beribadah kepada sesuatu yang batil. Wa annama yad'una min dunihi, dan sesungguhnya barang siapa yang dia menyeru berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, huwal batil, berarti dia telah beribadah kepada sesuatu yang batil, sesuatu yang salah. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, dia Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Barakallahu fikum. Ini makna yang benar terkait dengan makna la ilaha illallah, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadai kecuali dia Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan tentang keistimewaan kalimatut tauhid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ammihi Abi Talib inna hadarahul maut, ya am kul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah wa aba an yakula la ilaha illallah. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada pamannya Abu Talib. Pamannya Abu Talib yang membela dakwah Rasulullah SAW. Hina hadarahul maut, tatkala detik-detik kematian sudah ada di hadapannya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada pamannya, ya am, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat tauhid. Kalimatan, suatu kalimat yang aku akan membela engkau wahai pamanku dengan kalimat tersebut, dengan kalimat tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Abu Talib aba an yaqula la ilaha illallah, enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nanti akan dijelaskan kenapa orang-orang musyrikin tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak mau tunduk dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang berikutnya yang menunjukkan tentang mulianya kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid, disebutkan oleh Syekh. Baki ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Makkah 13 aman yad'ul araba qailan qulu la ilaha illallah faqalu ilahan wahida ma sami'na bihadha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah berdakwah selama 13 tahun. 13 aman, 13 tahun. Apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yad'ul Arab, mengajak orang-orang Arab, mengajak orang-orang musyrikin untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi memerintahkan kepada orang-orang musyrikin, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah oleh kalian kalimat la ilaha illallah. Tapi apa jawaban orang-orang musyrikin? Mereka menjawab, faqalu ilahan wahida, satu sesembahan, kata mereka. Ma sami'na bihadha, kami tidak pernah mendengar kalimat seperti ini. Dikarenakan kebiasaan orang-orang musyrikin tatkala beribadah kepada sesembahan yang banyak, beribadah kepada Al-Lat wal-Uzzah wal-Manah. Al-Lat disebutkan itu adalah rajulun salihun yaluttus sawiqa lil-hujaj, seorang yang saleh yang dia bertugas atau bekerja mengadon tepung, membikin roti untuk menjamu para jamaah haji. Tatkala meninggal dunia, orang-orang musyrikin merasa sedih, kemudian mencari barokah di kuburannya Lat. Barakallahu fikum. Sehingga tatkala diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang tadi di dalamnya ada nafyun, meninggalkan seluruh peribadatan selain Allah, illallah, menetapkan ibadah hanya kepada Allah, orang-orang musyrikin tidak mau. Kenapa, kata Syekh? Li'annal araba fahimu ma'naha. Ini yang menyebabkan orang Arab tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dikarenakan mereka, orang-orang musyrikin, telah memahami kalimat la ilaha illallah, wa anna man qalaha la yad'u ghairallah. Mereka ngerti, berarti siapa saja yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh lagi berdoa kepada selain Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Tidak boleh lagi bertawakal kepada Allah. Tidak boleh lagi bertawakal kepada selain Allah. Tidak boleh lagi beristighatsah kepada selain Allah. Faham orang-orang musyrikin? Sehingga mereka abau an yakulaha. Mereka enggan untuk mengucapkan kalimat tersebut. Barakallahu fikum. Fatarakuha walam yakuluha. Sehingga mereka pun meninggalkan kalimat tersebut. Meninggalkan kalimat tauhid. Dan tidak mau mengucapkannya. Sebagaimana yang demikian telah Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina lisyairin majnun. Perhatikan bahwasanya mereka orang-orang musyrikin apabila dikatakan kepada mereka, mereka diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yastakbirun. Mereka itu sombong. Sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Waghamtun nas, dan meremehkan manusia. Mereka tatkala diajak untuk mentauhidkan Allah, memurnikan peribadatan hanya kepada Allah, mereka itu yastakbirun, mereka itu sombong. Dan mereka mengatakan, a'inna, apakah kita ini akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami li syairin majnun, karena seorang penyair yang gila. Barakallahu fikum. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah, dianggap penyair yang majnun, yang gila. Barakallahu fik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah besarnya, mulianya kalimatut tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di kota Mekah mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang lainnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu. Rawahu Muslim. Ini juga menunjukkan tentang besarnya, mulianya kalimatut tauhid. Barang siapa yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia mengingkari, mengkufuri apa-apa yang diibadahi dari selain Allah, maka haram harta dan darah orang tersebut. Artinya berarti dia sudah seorang muslim yang wajib untuk dijaga hartanya, yang wajib untuk dijaga darahnya, kehormatannya. Hartanya tidak boleh dirampas, darahnya tidak boleh ditumpahkan, kehormatannya tidak boleh dilanggar. Ini orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia mengingkari, meninggalkan seluruh peribadatan-peribadatan selain Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makna hadis disebutkan oleh Syekh. Wa makna al-hadis anna talaffadha bi syahadati yastalzimu an yakfura wa yunkira kullu ibadatin li ghairillah qadu'ail amwati wa ghairihi. Makna hadis tersebut, kata beliau, bahwasanya siapa saja yang dia melafadkan mengucapkan kalimatut tauhid, maka yastalzim, dituntut, harus bagi orang tersebut mengkufuri dan mengingkari seluruh peribadatan-peribadatan selain Allah. Ini maknanya. Jadi siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang merupakan kalimatut tauhid, maka dia harus mengkufuri dan meninggalkan seluruh peribadatan-peribadatan kepada selain Allah. Contohnya adalah kadu'ail amwati wa ghairihi. Contohnya adalah seperti berdoa kepada al-amwat, orang-orang yang telah mati, dan yang lainnya. Atau dia beristighasah kepada al-amwat, berdoa dalam kondisi terdesak, dalam kondisi terjepit. Ini namanya istighasah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Maka orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, seluruh bentuk ibadahnya itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Baik doanya, istighasahnya, rasa khaufnya, nazarnya, menyembelihnya, semuanya hanya untuk Allah. Tidak boleh lagi menyembelih untuk tempat-tempat angker, nyembelih untuk acara sesaji dan yang semisalnya. Yang ini sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa saja yang menyembelih li ghairillah, untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wal gharib ana ba'dal muslimin yaqulunaha bi alsinatihim wa yukhalifuna ma'naha bi af'alihim wa du'aihim li ghairillah. Maka wal gharib, sesuatu yang aneh di tengah-tengah kaum muslimin, sebagian kaum muslimin mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisan-lisan mereka, barakallahu fikum, tapi mereka menyelisih ucapannya dengan perbuatan mereka. Itu contohnya seperti berdoa kepada selain Allah, padahal dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang maknanya orang tersebut harus berdoa hanya kepada Allah dan meninggalkan seluruh peribadatan selain Allah. Tapi yang aneh, seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia berdoa kepada selain Allah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalimat la ilaha illallah la tanfa'u qailuha, tidak akan memberikan manfaat kepada orang yang mengucapkannya, idza lam yanqudha bisyirkin wa yasabihun bil wudu. Kalimat la ilaha illallah dia tidak akan memberikan manfaat kepada orang yang mengucapkannya apabila dia tidak menjauhi pembatalnya, yaitu kesyirikan. Karena kalimat la ilaha illallah seperti wudu, alladhi yanquduhul hadath, yang mana akan batal tatkala dia berhadas. Begitu juga kalimat la ilaha illallah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir terkait dengan kalimat la ilaha illallah yang merupakan kalimatut tauhid, kalimat yang sangat agung. Nabi mengatakan, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya tatkala meninggal dunia dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka orang tersebut dijamin masuk surga, dijamin masuk ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah keistimewaan, keagungan kalimatut tauhid. Bagi orang yang dia mengucapkan, mengetahui maknanya dengan, dan mengamalkan konsekuensinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita untuk mengamalkan tauhid dengan benar, untuk mengamalkan kalimat tauhid dengan benar sesuai yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini, semoga bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.